Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ibu-ibu yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala, jamaah majlis ta'lim Al-Ittiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang tafsir surat Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat yang nomor 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minas samarat min wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, wa naqsim minal amwali wal anfus, jiwa, wassamarat, dan juga buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang apabila ditimpa dengan musibah, apabila tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim rahmah. Mereka itulah orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan juga rahmat dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas 3 ayat ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Wala nabluwannakum ya. Allah berfirman di awal ayat, wala nabluwannakum. Wala nabluwannakum yang artinya sungguh kami akan menguji kalian. Di sini ada lam taukid ya, penekanan. Yang artinya sungguhlah, kemudian wala nabluwannakum di sini nun taukid, ini juga penekanan. Kalau kita artikan ada lam taukid, nun taukid artinya dan sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh kami akan menguji kalian. Apa bahan ujiannya? Bishay'in, dengan sedikit. Perhatikan, dengan sedikit. Bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa samarat. Al-khawf artinya ketakutan, kemudian al-ju artinya kelaparan. Ayat ini datang setelah firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalat. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ista'inu bisabri wassalat. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar sebagai penolong kalian. Bagaimana pernah kita singgung sebelumnya sebagai penolong kalian. Inna Allah ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Setelah itu Allah sebutkan wala taqul liman yaqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Setelah itu Allah sebutkan wala nabluwannakum. Sungguh kami akan menguji kalian. Jadi sebagian ulama mengatakan setelah Allah menyuruh untuk bersabar dan Allah kabarkan bahwasanya Allah bersama orang yang sabar, setelah itu Allah jelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk ujian yang kalian harus sabarkan. Maka datanglah ayat ini, ayat nomor 155, yaitu Allah sebutkan. Ini jadi ayat kesimpulannya tentang apa sih model-model ujian yang harus kalian sabar darinya. Ya, jadi persiapan. Ya. Di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, Allah mengatakan sungguh kami akan menguji, kami akan. Jadi Allah mengabarkan akan ada ujian. Akan ada ujian. Untuk persiapan. Karena kalau seorang tidak siap-siap, tiba-tiba diuji dengan sesuatu yang dia tidak suka, ini berat bagi dia untuk menghadapinya. Maka dengan Allah katakan, wala nabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Jadi seorang sudah persiapan terlebih dahulu. Ini faedah disebut oleh Al-Alusi dalam tafsirnya, Ruhul Ma'ani, ya. Sehingga seorang mempersiapkan dirinya untuk siap-siap menerima ujian. Dan ini konsekuensi kehidupan. Ya. Ini dalil bahwasanya ujian merupakan, ya, konsekuensi kehidupan. Artinya ujian itu sudah suatu kepastian. Tidak bisa seorang menghindar darinya. Suatu kepastian. Orang mau hidup, dia pasti diuji. Kalau diangkat, makanya dikatakan kalau tidak mau diuji, tidak usah hidup. Selama Anda mau hidup, Anda pasti diuji. Dan ujian itu berbagai macam modelnya. Inilah model-modelnya. Konsekuensi ujian merupakan konsekuensi daripada kehidupan. Siapa yang mau hidup, dia harus siap untuk diuji. Tidak mungkin seorang hidup tanpa ujian. Makanya Allah mengatakan, wa nabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Dan hikmahnya, ya, disebutkan para ulama untuk membedakan antara yang imannya benar dengan yang salah dan yang dusta. Ini hikmah Allah mengharuskan demikian, ya. Ya. Makanya dalam ayat yang lalu mengatakan alif lam mim ahasiban nas wa yutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim, apakah manusia akan dibiarkan berkata kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang sebelum mereka agar Allah benar-benar tahu mana yang imannya benar dan mana imannya dusta. Jadi ujian itu merupakan konsekuensi daripada kehidupan. Dan tujuannya ada untuk membedakan mana yang imannya benar, mana imannya dusta. Jadi Allah akan menunjukkan akan ada ujian, maka persiapkanlah dirimu untuk menerima ujian tersebut. Kemudian kata Allah dengan sedikit, perhatikan. Ini banyak faedah. Apa faedah kata Allah dengan sedikit ini? Ya, faedahnya banyak. Di antaranya, ya, yang diuji, yang jadi bahan ujian, hanya sedikit. Artinya apa? Banyak perkara menyakitkan, perkara penderitaan yang Allah selamatkan kita darinya. Banyak. Kita cuma diuji sedikit, tidak banyak, ya. Ya. Kemudian juga di antara faedahnya bahwasanya ada, ya, umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah. Oleh Allah dengan ujian, dengan musibah, lapar dan ketakutan. Ya. Allah mengatakan fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Dalam ayat Allah menyebut tentang suatu umat yang bukan yang Allah hukum dihukum oleh Allah, ya. Tapi dengan ketakutan dan lapar yang banyak, bukan sedikit, yang banyak. Kalau ini adalah sedikit, ya. Makanya Allah mengatakan fa'adzaqaha Allah libas al-ju'i wal-khawf bimakanu isna'un. Di sini ketika Allah ingin menjadikan kelaparan dan ketakutan sebagai hukuman, Allah mengatakan fa'adzaqah Allah, Allah membuat negeri tersebut merasakan libas. Libas itu seperti suatu pakaian yang dipakai dalam bahasa Arab. Artinya benar-benar ketakutan dan kelaparan benar-benar merasuk dalam diri mereka, tidak bisa terlepaskan. Beda dengan ujian bagi orang yang beriman, ya Allah hanya mengatakan bisyai, dengan suatu sebagian sedikit ketakutan dan sedikit kelaparan. Ya, dengan sehingga Allah mengatakan sedikit. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ujian tersebut, sebagaimana kata Syekh Sa'di, ujian tersebut, ujian lapar, ya, dan takut tersebut bukan untuk membinasakan, bukan untuk mematikan, membinasakan, tapi untuk membedakan, membedakan antara iman yang benar dan iman yang salah, ya. Jadi ketika Allah mengatakan bisyai, maka seorang tahu bahwasanya ujian tersebut bisa disanggup untuk dihadapi, sanggup untuk dihadapi oleh seseorang. Ya, makanya Allah wana belu nakum, sungguh kami akan menunjukkan bisyai'in, dengan sedikit, ya, dengan sedikit minal khaufi, ketakutan dan kelaparan, ya. Ini antara faedah kenapa dikatakan dengan kata sedikit. Allah tidak mengatakan kami akan menguji kalian dengan ketakutan dan kelaparan, ya, tapi sedikit saja, ya. Tujuannya bukan untuk membinasakan, tapi untuk membedakan mana imannya benar, mana iman salah. Terus al khauf wal ju', al khauf ini ketakutan, ketakutan banyak sebabnya, ya. Kadang ketakutan berkaitan dengan ketakutan umum, ya. Ketakutan ada dua model, ya. Khauf, ya. Ada yang umum, ada yang bersifat pribadi, ya, atau person. Umum misalnya datangnya musuh, ya. Datangnya musuh menyerang di musim-musim jihad. Pribadi misalnya ketakutan terhadap sesuatu, ya. Ketakutan bersifat pribadi. Person, ya. Demi person, ya. Secara umum tidak ada musuh, tapi si fulan takut kepada ini, takut di ketakutan apapun, ketakutan, takut dengan penyakit, takut dengan dirampas hartanya, takut dengan dizalimi. Ketakutan umum di sini mencakup ketakutan apapun. Demikian juga kelaparan, alju, kelaparan. Kelaparan sebabnya banyak, disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala sebab-sebabnya. Di antaranya misalnya sedikitnya makanan. Ini ujian, ya. Apalagi di daerah-daerah yang itu ada konflik, peperangan, maka makanan hanya sedikit. Sampai kita dengar bagaimana pertanyaan yang ditanyakan oleh sebagian saudara-saudara kita dari Suriah ketika peperangan lagi lagi hebat, ya. Sampai mereka bertanya, bolehkah kita makan bangkai anjing, ya. Jadi sudah bangkai anjing pula, ya. Tapi gak ada makanan lain. Diuji dengan kelaparan, ya. Makanan sedikit. Makanan sedikit. Ya, seperti mungkin kalau zaman dulu musim kemarau, ya. Seperti musim kemarau. Ya. Paceklik, ya. Dan lain-lain, ya. Sedikitnya makanan. Bisa juga bukan sedikit makanan, tapi sedikit uang untuk membeli makanan. Ya, dan ini masih ada sampai zaman sekarang. Mungkin kita mungkin makan dengan nyaman, mungkin bahkan kekenyangan makanan kita bertumpuk. Tapi sebagian orang sekitar kita kelaparan, ya. Sampai saya tinggal di Jakarta, istri saya pernah cerita ada dia ke supermarket, kemudian ada orang kakak adik cari makanan, ngais-ngais makanan di tong sampah, ya. Ada yang dapat ini, dia laporkan, ada yang dapat bekas roti, dia kasih tahu kakaknya. Jadi makanan banyak, di toko banyak, duit gak ada. Mau beli tidak mampu, ya. Itu banyak orang-orang seperti di sekitar kita. sebagian kita juga demikian ya, makanan banyak tapi nggak ada uang untuk membeli makanan tersebut. Kemudian juga bisa jadi kelaparan disebabkan karena sakit sehingga tidak bisa makan. Ada orang seperti ini, dia makanan banyak, duit banyak, tapi sulit untuk makan. Sulit untuk makan. Kenapa? Sakit. Makan ini enggak boleh, makan ini enggak boleh. Kalau makan banyak dia muntah-muntah. Ya. Saya pernah ada kawan cerita bagaimana dia, ya, kawan ya, dia cerita saya berulang-ulang, berapa kali cerita sama saya, artinya dia miliarder, duit banyak, ya, tapi pernah sakit. Di mana dia enggak boleh makan banyak, ya. Dia enggak boleh makan banyak. Dia hanya boleh makan nasi putih sedikit dengan air putih juga yang semuanya sudah tertakar. Sehingga ketika dia tahu bahwasanya duit yang dia miliki banyak tidak ada manfaatnya dan dia sakit sekitar setahun seperti itu. Ini contoh, lapar dia rasakan dia. Dia sulit tidur, tidak bisa makan. Kenapa? Karena penyakit, ya. Sehingga kelaparan ini adalah suatu hal yang menyakitkan, ya. Bagi orang yang pernah merasakannya, ya. Itu adalah ujian tersendiri. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, "Uhabbul amali ila Allah, sururun tudkhilu ala qalbi muslim." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Dan tadi kata Nabi, "Au tatruda an hujuan," atau kau hilangkan, kau usir kelaparan dari perutnya. Artinya kau kasih makan. Ya, makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah menyuruh untuk memberi makan, memberi makan, memberi makan, karena kelaparan itu perkara yang bisa dhajia, adalah teman tidur yang paling tidak enak. Kadang tidur kelaparan itu tidak enak, ya. Yang bisa mengetahui adalah orang yang pernah merasakannya, ya. Kelaparan tidak ada makanan, meminta malu, ya. Dan ada orang seperti itu. Maka dalam Al-Qur'an banyak, "Au it'amun fi yaumin dzi masghabah." Kau beri makan di musim orang kelaparan, ya. Rasulullah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, ya. Afsus salam wa atu'imu ta'am." Dalam hadis kata Rasulullah SAW pertama kali sampai Madinah, kata Nabi, "Wahai manusia sekalian, tabarkanlah salam, berilah makanan." Kenapa? Banyak orang kelaparan. Banyak orang kelaparan, masih banyak saudara-saudara kita yang kelaparan. Oleh karenanya ini ujian. Dan inilah ujian tersendiri. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu, "Wa naqsim minal amwali wa anfusi wa samarat." Ya. Lanjutkan. Ayat selanjutnya, "Wa naqsim samarat." Selain al-khawf, Allah mengatakan juga bisyai, kemudian dengan kekurangan, ya, kekurangan. Ini artinya kekurangan. Al-amwal, harta. Al-anfus artinya jiwa. Was-samar artinya buah-buahan. Inilah diantara ujian-ujian. Ada ketakutan, ada kelaparan, ada kurangnya harta, kurangnya jiwa, kurangnya buah-buahan, ya. Adapun yang dimaksud dengan kurangnya harta, ya, naqsun, kekurangan, ya, ini artinya mencakup segala sebab kekurangan. Ya, mencakup segala sebab kekurangan, sebab pengurangan. Ya. Banyak sebab pengurangan, ya. Seperti disebutkan, ya. Contohnya misalnya musibah atau misalnya hama, ya. Misalnya sebutkan juga tenggelam, misalnya ada saudara meninggal gara-gara tenggelam, atau kemudian gara-gara sakit yang bisa membuat seorang meninggal dunia, misalnya, atau misalnya dicuri, ya, jadi berkurang harta, atau misalnya dirampok, para perampok, misalnya lagi misalnya diambil oleh dengan paksa oleh penguasa yang zalim, misalnya banyak hal yang menyebabkan berkurang. Intinya apa saja sebabnya? Di umum di sini umum munaqsin. Dengan pengurangan-pengurangan sini umum mencakup apa saja yang bisa menyebabkan harta atau jiwa atau buah-buahan berkurang. Bisa jadi musibah ya. Hama misalnya untuk berkaitan dengan buah-buahan, jadi tenggelam, jadi terbakar, bisa jadi sakit, dicuri, dirampok, diambil, macam-macam hal yang menyebabkan harta bisa berkurang. Dan harta di sini juga mencakup umum ya, harta yang dimiliki, aset ya, kadang warisan yang dirampas ya, warisan yang tidak dibagikan, banyak hal ya. Ini ujian semuanya, ujian. Kalau anfus jiwa, jiwa sini mencakup dua hal ya, mencakup pribadi atau orang-orang yang dicintai, bisa jadi diri sendiri atau orang-orang yang dicintai. Ini bisa berupa sakit atau cacat atau meninggal. Ini ujian ya, berkurangnya jiwa. Bisa jadi kita sendiri yang sakit, bisa jadi cacat, bisa jadi ada penyakit menimpa diri atau menimpa orang lain. Allah memberi kekurangan pada jiwa yang tadinya jiwa segar menjadi jiwa sakit, menjadi jiwa lemah. Atau orang-orang yang kita cintai, mengenai istri kita, mengenai anak kita, buah hati kita, mengenai orang tua kita, kawan kita, dan ini juga adalah ujian. Memang yang terkena orang lain, tapi kita yang ikut sedih, kita ikut menderita. Ini al-anfus, jiwa ya. Atau kawan-kawan, teman-teman kita kaum muslimin yang mungkin dibunuh, kita mereka jauh tapi kita ikut merasakan penderitaan tersebut. Wassamarat, yaitu buah-buahan. Baik. Inilah beberapa model-model musibah ya. Orang berulama mengatakan 5 model musibah: ketakutan, kelaparan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan ini biasanya hal-hal yang dekat dengan kita. Kalau enggak diberi ketakutan, kelaparan, berupa kekurangan harta, jiwa, atau buah-buahan ya. Diriwayatkan bahwasanya Syekh Utsaimin, dinukil oleh sebagian ulama, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, menyebutkan ujian-ujian ini pada perkara-perkara ibadah ya. Ada tafsiran sendiri dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Disebut oleh Al-Alusi rahimahullahu taala, Imam Syafi'i berkata, saya lupa Imam Al-Alusi atau Ibn Asyur dalam Tahrir wa Tanwir, tapi saya ingat saya di Al-Alusi, itu di Ruhul Ma'ani. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Al-Khawf, kata Imam Syafi'i, Al-Khawf, ketakutan, adalah takut kepada Allah. Kemudian beliau berkata Al-Jaw, kelaparan, maksudnya kelaparan ketika puasa, kelaparan di bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan lagi misalnya kurangnya harta, naqsun minal amwal, kurangnya harta dengan zakat dan sedekah. Dengan zakat dan sedekah. Kemudian beliau berkata al-anfus jiwa, al-anfus jiwa, yaitu sakit yang diderita seperti corona ya. Kalau zaman dulu sakit berupa misalnya taun ya, samarat ya, samarat artinya buah-buahan. Kata Imam Syafi'i maksudnya buah jiwa, maksudnya meninggalnya anak-anak, meninggalnya orang yang dikasihi, atau sakitnya orang yang dikasihi. Subhanallah, kita orang tua kalau lihat anak kita sakit, betapa berat kita melihat orang anak kita sakit ya. Kita istri kita apalagi ya, anak-anak sakit, bagaimana mereka menangis menggendong anak tersebut sampai tidak tidur, kita yang gelisah luar biasa. Bagaimana kalau meninggal ya? Ujian yang sangat berat. Makanya orang yang sabar ketika anaknya meninggal luar biasa. Ketika Allah pernah menguji seorang hamba dengan meninggal mewafatkan anaknya, maka Allah bertanya kepada para malaikat, "Aqabattum ya samarata fuadihi?" Ya. Apakah kalian wahai para malaikat telah mencabut nyawa buah hati hambaku tersebut? Kata para malaikat, "Iya ya Allah." "Madza qala abdi?" Allah berkata kepada para malaikat, Allah tahu, tapi Allah ingin nampakkan kemuliaan sang hamba. Apa yang dikatakan oleh sang hamba, hambaku, ketika kalian mengambil buah hatinya? Maka kata malaikat, istarja, ya. Hamidaka wastarja. Dia memuji engkau dan mengatakan innallahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, luar biasa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ubnu li abdi baitan wasammuhu baital hamdi." Ya. Bangunkan bagi hambaku sebuah istana di surga dan namakan istana tersebut dengan istana pujian. Kenapa? Karena diuji dengan wafatnya sang anaknya, buah hatinya, namun dia bisa bersabar. Ini Imam Syafi'i ingin menjelaskan lebih detail bahwasanya ujian yang Allah berikan terkadang bukan perkara duniawi saja, padahal terkadang juga masalah ibadah, ya. Al-khauf, takut kepada Allah, ujian. Seorang harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut diberi adab, takut dihukum, takut dicabut kenikmatan. Ini juga adalah ujian, ini bernilai ibadah, bernilai ibadah. Contoh kelaparan di bulan Ramadan, menurut Imam Syafi'i ini juga masuk dalam ayat ini. Beljuk, kelaparan di bulan Ramadan. Kita mungkin tidak lapar di bulan Ramadan, cuma lapar sedikit, tapi bayangkan kalau kita tinggal misalnya di kota Madinah yang terkadang musim panas sampai 45 derajat, 47 derajat. Ya, luar biasa, apalagi kalau harus beraktivitas, lapar luar biasa. Apalagi kita dari orang miskin yang terkadang tidak sempat sahur, sahur hanya dengan beberapa butir korma, sahur dengan seteguk air putih. Bagaimana kelaparan yang mereka rasakan? Inilah ujian. Kurangnya harta dengan zakat dan sedekah juga ujian. Seorang bayar zakat, dia harusnya lapang dada, tapi terkadang ada pertentangan dalam dirinya, dia keluarkan zakat. Tapi itu ujian berat bagi dia, tapi itu berpahala dari Allah. Demikian juga sedekah. Sedekah-sedekah perlu perjuangan, ya. Memberi sedekah yang sunnah, ya, ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-anfus, Imam Syafi'i menafsirkan dengan sakit yang diderita jiwa. Seorang sakit itu ujian. Kemudian as-samarat, buah-buahan, ya, diartikan dengan buah jiwa atau buah hati, yaitu anak, berkaitan dengan anak, ya, atau orang dicintai, anak, istri, ya, kawan dekat, ya, musibah yang mendekati, yang mengenai orang-orang terdekat, menurut Imam Syafi'i juga merupakan bagian daripada ujian. Inilah model-model ujian yang disinggung dalam ayat ini, yaitu ayat surat Al-Baqarah 55. Insyaallah di sini kita lanjutkan. Setelah itu Allah berfirman, "Wabashshiris sabirin." Ayat 155 masih terakhir, lanjutannya terakhir, "Wabashshiris sabirin," berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang sabar tersebut yang justru diberi kabar gembira ketika mendapatkan musibah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina idza asabathum musibah," yaitu orang-orang tatkala tertimpa musibah, "qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mereka berkata, sungguhnya kita ini milik Allah dan sungguhnya kepada Allah lah kita akan kembali. "Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah." Mereka itu orang mendapatkan shalawat dari Allah Subhanahu wa taala, "wa rahmah," dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, "wa ulaika humul muhtadun," dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin." Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kepada orang-orang yang bersabar. Sabar ada beberapa tingkatan. Sikap manusia menghadapi orang yang bersabar, ya. Dalam menghadapi musibah ada beberapa tingkatan, ya. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebut dalam tafsirnya, tingkatan yang paling rendah adalah al-jaza', ya. Al-jaza, yaitu tidak sabar, meronta-ronta. Meronta-ronta. Teriak-teriak, protes dan lain-lainnya. Namanya al-jaza dan yaitu tindakan-tindakan yang menunjukkan ketidaksabaran. Tindakan-tindakan dan ucapan atau ucapan yang menunjukkan tidak terima. Terkadang seorang tidak menerima bisa dengan ucapan, kenapa Allah menguji saya? Kenapa harus begini? Itu namanya ucapan. Ada tindakan-tindakan seperti merobek-robek baju, melempar-lempar, itu juga dia tidak ngomong, tapi tindakannya menunjukkan dia tidak sabar. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisa minna, bukan dari golongan kami, orang terketat kalau terkena musibah, man dharabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah, bukan dari golongan kami, orang terkena musibah, dia mukul-mukul pipinya, merobek-robek bajunya, dan berseru dengan seruan jahiliyah, seperti sebagian wanita, menarik-narik rambutnya. Ini tindakan, tapi menunjukkan tidak sabaran. Kalau dari suara seperti ungkapan atau kemudian ratapan, makanya an-na'iha atau niyaha dosa besar. Niyaha, meratap orang yang sudah meninggal dosa besar, karena menunjukkan tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa tentunya. Ini hukumnya dosa, ya. Berdosa. Ya. Dia dapat dua musibah. Terkena dua musibah. Pertama, musibah yang dihadapi, musibah dunia. Yang kedua, dosa. Ya, hati semakin perih. Ya, hati semakin perih. Dia dapat dua musibah. Taib. Yang kedua, ini tingkat pertama. Kemudian yang kedua adalah sabar. As-sabar artinya menahan, ya, secara bahasa artinya menahan. Menahan apa? Menahan dari tindakan atau ucapan yang menunjukkan protes, menunjukkan tidak menerima takdir Allah. Adapun gerundel dalam hati itu ada, muncul, tapi dia tahan diri. Itulah sabar. Ustaz, saya merontak dalam hati, tapi saya tahan. Itulah sabar, itulah pahala. Pahala sedang berjalan ketika Anda sedang bersabar. Memang berat. Masalah sabar ini teori gampang, tapi praktiknya sulit. Betapa banyak kita bisa teori, tapi sama anak sendiri tidak sabar, sama istri tidak sabar, sama suami tidak sabar, sama pembantu tidak sabar, sama orang dekat enggak sabar. Sama majikan tidak sabar, sama pegawai tidak sabar, sama orang tua kadang tidak sabar. Kita terkena penyakit sedikit tidak sabar, kita diganggu sedikit tidak sabar, ya. Jadi tidak bisa nahan diri. Jadi as-sabar artinya menahan, yaitu menahan tindakan ucapan yang menunjukkan tidak menerima takdir Allah. Ya, ini siapa yang melakukan tindakan atau ucapan yang menunjukkan tidak terima takdir Allah, berarti dia tidak sabar. Ya. Kemudian yang berikutnya yang lebih tinggi lagi, maka ini dapat dua pahala, ya. Mendapat mendapat pahala, ya. Mendapat pahala dunia maupun di dunia, dapat dengan penderitanya semakin ringan karena dia bersabar, ya. Yang kedua, dia dapat pahala di akhirat, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Ya. Dia dapat dunia dan akhirat, dapat ganjaran pahala di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian yang ketiga, pernah mengatakan ar-ridha, rela, ya, ridha. Ridha itu apa, ya? Apa namanya? Ridha. Ridha sudah jadi bahasa Indonesia, ya. Ridha. Apa bedanya ridha dengan sabar? Kalau ridho, yaitu dia menghadapi seperti tidak menghadapi, dengan tenang, seperti sedang tidak kena musibah. Ya, ini hukumnya wajib, ya. Ini hukumnya wajib. Kalau ridha hukumnya sunnah, tidak sampai wajibnya. Tidak sampai wajib, dia ridha. Dia santai aja, dia ridha. Artinya dia rela dengan itu semua Allah berikan. Kalau sabar tuh masih ada gerundel, kalau ridha enggak, dia santai aja. Santai aja, orang seperti ini ada. Ya dapat musibah ya udahlah. Santai aja. Tidak, maksudnya kalaupun ada gerundel sangat kecil, dia ridha. Ini kena musibah, ini kena musibah, ini kena, dia ridha. Yang lebih hebat daripada ini, tapi ini sangat sulit, yaitu syukur. Bersyukur. Mensyukuri musibah. Ini berat ya. Maka ini untuk mensyukuri ini apa namanya? Derajat tertinggi. Tentu ini penuh dengan harus ada apa bedanya syukur dengan ridha? Kalau dia bersyukur, dia tidak berharap musibahnya dihilangkan. Musibahnya dihilangkan. Dia santai aja ya. Dia artinya kalau Allah lanjutkan musibah tersebut, dia tetap bersyukur. Itu bedanya. Kalau ridha seperti tidak terkena musibah, kalau syukur seakan-akan dia ya tidak berharap. Biar aja musibah jalan terus ya. Sebagian orang, saya pernah ketemu dengan seorang, dia hajian sama saya, ginjalnya rusak dan dia setiap saat, setiap berapa jam sekali dia harus mencuci ginjal secara manual, ada selang masuk sini, selang keluar, kemudian dibiarkan ya berapa. Dia bilang sama saya, "Ustaz, saya kalau boleh enggak saya berharap saya begini terus ya, karena kenapa ya, saya berharap tidak sembuh, kenapa setelah saya terkena penyakit ini, saya selalu ingat Allah. Kalau saya lagi ini, saya zikir, saya apa." Dia merasa bersyukur dengan hal tersebut. Ya, ada orang seperti itu. Terkena musibah dia bersyukur, "Ya Allah, kalau saya tidak terkena musibah, mungkin saya begini, alhamdulillah Allah kasih saya musibah, seandainya tidak." Ini ada orang seperti itu, tapi ini berat. Berat ya, kita minimal kita sampai sabar, itu udah wajib, udah dapat pahala. Gerundel kita tahu dapat pahala. Ya, tapi ada orang yang subhanallah santai aja, dia kena musibah santai, ada yang bersyukur kepada Allah. Ini semuanya, kalau yang ini haram, ya ini semua dianjurkan. Atau diwajibkan dan dianjurkan ya. Wabashiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang bersabar tersebut? Ayat 156, Allah berfirman, "Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Nah, kita ingin tahu siapa orang bersabar. Itu orang-orang ketika terkena musibah. Orang-orang yang ketika, perhatikan sini, ketika terkena musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan di sini, ternyata kata Al-Alusi rahimahullah, "Alladzina idza asabatuhum." Di sini kata ketika menunjukkan bahwasanya pahala atau ganjaran mereka langsung dapatkan ketika terkena musibah. Ketika sedang terkena musibah. Jadi bukan ganjarannya, bukan muncul nyusul belakangan, bukan. Bukan ganjaran nyusul belakang, tidak. Ketika terkena sedang diuji, itu langsung dapat pahala. Tapi syaratnya apa? Ketika diuji langsung mengucapkan "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya. Ya. Makanya mereka langsung dapat pahala. Dan ini sama seperti sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama sabru inda as-sadamatul ula." Kesabaran itu yang sesungguhnya ketika pertama kali terkena, ketika pertama kali atau awal kali terkena. Awal kali hantaman. Bukan belakangan, tapi awal. Orang yang inilah yang dipuji oleh Allah. Bukan yang sabar belakangan, ngamuk-ngamuk dulu sabar belakangan. Bukan, itu bukan dimaksud. Jadi wabashiru sabirin, berilah kabar gembira. Ini spesial, khusus. Siapa orang tersebut yang dipuji oleh Allah yang dapatkan keistimewaan, yaitu yang di mereka bersabar ketika pertama kali hantaman. Alladzina idza asabatum kana musibah, mereka langsung berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami ini milik Allah dan kepada kamilah, kepada Allah kami akan kembali. Ini namanya kalimat al-istirja. Ini namanya kalimat al-istirja. Kalau dalam istirja yang artinya kami milik Allah, kami ini milik Allah dan kepadanya kami kembali, dan hanya kepadanya kami kembali. Nah, apa makna faedah dari kalimat ini? Faedah kalimat istirja. Jadi kita, karena tujuannya bukan hanya ucapan, tapi ada perenungan. Ya, perhatikan ya. Tujuannya bukan hanya ucapan, hanya diucapkan, tapi direnungkan, tapi dimasukkan hati ucapan ini. Ya. Kami ini milik Allah, perhatikan. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengingatkan tujuan kita diciptakan, ya, adalah untuk kembali kepada Allah. Kepada Allah, ya, mempertanggungjawabkan amalan. Kalau orang ingat inna ilaihi kita akan kembali kepada Allah, ringan bagi dia. Sebenarnya mata inilah tujuan kita. Kita diciptakan bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini, dunianya sementara, dan kita akan kembali kepada Allah untuk pertanggungjawaban seluruh amalan yang perbuatan kita lakukan. Dengan ini menjadikan kita ringan. Jadikan kita kita ringan. Kemudian di antara fungsi kalimat ini mengingatkan bahwa pahala, bahwa ganjaran di sisi Allah jauh lebih besar, berlipat ganda daripada yang Allah ambil dari kita di dunia. Ini kalimat ini fungsinya demikian di antaranya. Di antara fungsi kalimat ini, jadi kita tahu kita kembali kepada Allah untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Maka apa yang Allah ambil ini ada, memang sakit, mungkin memang sedih, tapi ingat apa yang Allah siapkan untuk kita lebih besar daripada apa yang Allah ambil dari kita. Berat memang harta diambil, harga diri terkadang diambil, dihancurkan oleh orang, dizalimi dan yang lainnya. Terkadang anak diambil, keluarga dekat yang kita sih diambil oleh Allah. Tapi kita tahu ini semua ada ganjaran besar daripada yang Allah ambil dari kita. Ini membuat seorang menjadi sabar, ya. Di antaranya juga mengingatkan diri kita, harta kita, semua yang kita cintai milik Allah. Allah berhak mengambilnya, hanya titipan bagi kita. Sehingga tidak lupa diri, kita tahu itu milik Allah. Allah yang ciptakan apa yang semua ini ciptaan Allah. Allah mengambilnya kapan saja. Kalau misalnya seorang anaknya meninggal, ya ciptaan Allah, Allah ambil. Dia mau ambil lagi, terserah. Titipan sudah selesai, dia ambil. Harta yang Allah berikan kepada kita, ini teori, tapi praktiknya sangat berat, ya. Harta yang Allah berikan kepada kita, titipan dari Allah. Kapan Allah mau ambil lagi, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ada cucu Nabi SAW sakit, maka Nabi menyampaikan kepada dia, inna lillahi ma'akhad walahu ma'a'ta. Ya. Allah, apa yang Allah ambil itu milik Allah, dan apa yang Allah berikan juga milik Allah. Jadi, semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadikan seorang untuk husnul dzan dan kemudian lebih sabar dan yakin di balik ini semua ada hikmah. Sebagian ulama seperti Tahir bin Asyur, ya, ketika mengatakan ini innalillah kami ini milik Allah, dia mengatakan seakan-akan hamba yang terkena musibah diingatkan terkena musibah sedang bisa jadi lupa maka diingatkan. Karena kita ini manusia kalau sudah punya seakan-akan milik kita murni. Ketika diambil baru kita ingat ternyata milik Allah Subhanahu wa taala. Maka segera kita ingatkan diri kita dengan mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Sehingga hal ini menguatkan diri kita. Ada lagi tambahan, inilah namanya kalimat istirja. Dalam hadis juga plus disuruh untuk tambahan mengucapkan apa? Tambahan mengucapkan Allahumma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini dianjurkan juga selain kita mengucapkan la ilaha illallah, kita mengucapkan ini Allahumma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah berilah ganjaran padaku pada musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Ini diucapkan oleh Ummu Salamah ketika suaminya Abu Salamah yang sangat soleh, yang sangat dia cintai. Dia tidak mengetahui ada suami yang lebih baik daripada Abu Salamah ketika meninggal. Dia mengucapkan kalimat ini. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibahku ini. Kemudian dia ingin mengucapkan, wa akhlif li khairan minha, dan gantilah aku lebih baik. Dia ragu-ragu mengucapkannya. Dia bilang, man ahsanu min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Dia mengucapkan, ya Allah, berikan lebih baik daripada suamiku. Dia ragu. Akhirnya dia ucapkan, karena ini sunnah Nabi. Dan doa ini diajarkan oleh Nabi lewat suaminya. Suaminya mengajar pada dia. Ini mengucapkan, Ummu Salamah mengatakan, wa akhlif li khairan minha, ya Allah berikan aku ganti lebih baik. Ternyata Allah beri ganti lebih baik, yaitu Nabi Muhammad SAW menjadi suaminya. Yang itu lebih baik daripada Abu Salamah. Kemudian tambahan lagi, selain kalimat istirja, tambahan lagi bilang, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Dalam segala kondisi. Kalimat ini alhamdulillah ala kulli hal dalam segala kondisi untuk mengingatkan kita di balik musibah ada hikmah, ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini mengingatkan di balik musibah ada ganjaran. Di balik musibah ada ganjaran kalau bersabar dan diganti dengan lebih baik. Jika seorang insyaallah ketika terkena musibah langsung sebelum kata-kata yang lain dia ucapkan tiga kalimat ini, dia mengucapkan innallahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal, kemudian Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, insyaallah dia kuat. Allah akan meneguhkan hatinya. Kita lemah. Kalau Allah tidak ikat hati kita sulit untuk bisa tegar. Tapi kalau kita ucapkan kata-kata dengan kita sekedar bukan ucapan, kita renungkan, ya, maka musibah bisa saja menimpa kita. Dari anak-anak, dari istri, dari suami, dari tetangga, dari orang tua, banyak musibah bisa dari banyak sisi mengenai kita. Maka langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kita ini milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati hadhi. Kemudian Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku ganjaran dan gantilah dengan yang lebih baik, maka insya Allah kita kokoh. Makanya ketika orang ingat Allah, hati menjadi kokoh. Seperti ketika istrinya, ibunya Nabi Musa, ketika Nabi Musa dilepaskan di sungai Nil, kemudian diambil oleh Fir'aun, dia gelisah. Fasba'ahu adu ummi Musa fariqa in kadat latubdi bihi walaula an rabatana ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kata Allah, hatinya menjadi kosong ketika dia tahu Musa yang kecil diambil oleh keluarga Fir'aun. In kadat latubdi bihi, hampir-hampir dia cerita, ini anak saya. Laula an rabatna ala qalbiha, kalau bukan kami teguhkan hatinya. Jadi kalau kita baca kalimat ini, Allah akan tegarkan hati kita sehingga kita beriman, sehingga kita bisa kuat, ya. Warabatna ala qulubim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati, seperti Allah sebutkan dalam pada pemuda-pemuda Al-Kahfi, Allah mengatakan warabatna ala qulubim, kami kokohkan hati mereka. Jadi hati ini perlu diikat oleh Allah, dikokohkan, di antaranya dengan mengucapkan tiga kalimat ini. Taib, ayat terakhir yang kita sampaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka, wa rahmah, dan juga dapat rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Apa maksudnya salawat dari Rabb? Orang yang sabar dikasih salawat dari Rabb. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan salawat maksudnya adalah tazkiyat wal maghfirat. Salawat, dan ini disebutkan oleh sebagian ulama tafsir, tazkiyat wal maghfirat itu Allah memberikan kesucian dalam hatinya karena dia bersabar, imannya semakin bertambah, diberi kesucian oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya semakin kuat, ya. Dan itu faedah dari kesabaran. Wal maghfirat maksudnya Allah akan berikan ampunan. Dia bersabar, argo ampunan jalan terus, argo ampunan jalan terus, ya. Dan pahala sabar luar biasa. Inna ma yuwaffas sabirun ajrun bighairi hisab. Sungguhnya orang yang bersabar pahalanya berjalan tanpa hisab. Ini sebagian ulama pendapat ini. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan solawat adalah pujian Allah. Pujian Allah kepada sang hamba di hadapan para malaikat. Ya. Solawat mir Rabbi, mir Allah muji hamba ini di hadapan malaikat. Seperti tadi, ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, hal khobattum samarata fu'adihi, kalian telah mengambil buah hati hambaku, kata malaikat, ya, apa yang diucapkan oleh hambaku? Hamidaka wastarja, dia memujimu dan dia mengatakan lahum lahum raji'un. Ini menunjukkan Allah muji hamba di depan malaikat. Lihat ya, bagaimana Allah puji hamba. Jadi salawat maksudnya pujian-pujian Allah kepada hamba ini di hadapan para malaikat. Luar biasa, Allah memuji sang hamba di hadapan para malaikat. Wa rahmah adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah humul muhtadun, orang-orang yang mendapat hidayah. Mereka orang yang mendapat hidayah, ya. Yang seakan-akan di sini ada hum di sini dhamirul fasl, seakan-akan membatasi yang lain tidak dapat hidayah. Artinya benar-benar mereka dapat hidayah yang banyak. Orang yang bisa bersabar itu benar-benar orang yang dapat hidayah. Kenapa? Karena sebagian orang tatkala terkena musibah dia segera berontak, ya, protes dan yang lainnya, melemparkan kesalahan kepada mencari kambing hitam dan macam-macam, ya. Mereka ini tidak, mereka dapat hidayah. Musibah-musibah yang menimpa mereka tidak menggoyangkan mereka, ya, sehingga mereka benar-benar dapat hidayah. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Ada orang teori gampang, kita teori tentang sabar, tapi kita ketika diuji nggak bisa. Berarti kita belum dapat hidayah untuk masalah ini, hidayah yang luar spesial. Maksud saya ini hidayah spesial. Sambil Allah mengatakan wa ulaika hum, mereka itulah yang hanya mendapat hidayah. Maksudnya hidayah spesial. Bagaimana bisa tegar di hadapan ujian-ujian kehidupan? Lihatlah bagaimana kaum Nabi Musa ketika mendapatkan ujian, mereka melemparkan sebab kepada Nabi Musa, mencari kambing hitam, ya. Wa in tusibum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa ma'ah, ya. Ya, kaum Firaun dan pengikutnya, ya, atau orang yang di zaman Nabi Musa, ketika mereka dapat musibah keburukan, yatayyaru bi Musa wa ma'ah, kata mereka ini gara-gara Musa dan orang-orang yang bersamanya kita terkena kesialan. Kata Fir'aun dan bala tentaranya, ya, penduduk Mesir, suku Akbat, mereka memang demikian. Jadi ketika dapat musibah, cari kambing hitam. Ya. Sebagian orang seperti itu. Ini namanya tidak dapat hidayah. Cari musibah gara-gara kamu. Gara-gara kamu sendiri disalahkan, anaknya disalahkan. Salahkan dirimu sendiri dan kembali kepada Allah, tegar. Ya. Demikian juga perkataan orang munafikin kepada Nabi, kata Allah, wa intusibun sayyiatun yakulu hadih min indik. Kalau mereka terkena musibah, mereka mengatakan ini gara-gara engkau, wahai Muhammad. Mereka melemparkan kesalahan. Mereka tidak dapat hidayah, tidak dapat hidayah. Oleh karenanya orang bersabar ini orang spesial, ya, sehingga Allah mengatakan ulaika itu, mereka itulah, ulaika itu dalam bahasa Arab artinya kata tunjuk jauh, seakan-akan jauh, ulaika, mereka itulah, kata para ulama, kenapa digunakan kata tunjuk jauh untuk menunjukkan tingginya kedudukan mereka, seperti firman Allah, dzalikal kitab, kitab itulah, padahal Al-Quran di depan, Allah tidak mengatakan kitab ini, tapi Allah mengatakan kitab itu. Ini metode uslub bahasa Arab untuk menunjukkan tingginya kedudukan Alkitab tersebut. Makanya Allah mengatakan dzalikal kitab, kitab itulah. Sebab ulaika, mereka itulah, ya. Itu menunjukkan kedudukan mereka yang tinggi. Jadi sabarnya adalah ibadah yang luar biasa. Di antara hal yang sangat membantu kita untuk bisa bersabar, kita tahu sabar itu ibadah. Bukan cuma baca Quran, bukan cuma bersedekah. Kita bersabar, ya. Dari ocehan orang, dari musibah yang menimpa itu argo pahala jalan. Jalan terus. Wallahu alam bisawab, demikian saja. Tapi ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan dua pekan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika.